Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa yamassara lihwa rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan bab baru, bab yang ke-17 dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, bab wujubil inqiyadi li hukmillah taala wa ma yaquluhu man du'iya ila dhalik wa umira bi ma'rufin aw nuhiya 'an munkarin. Bab wajibnya tunduk terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dianjurkan untuk diucapkan oleh orang yang diseru kepada yang demikian itu, diseru untuk tunduk terhadap hukum Allah, dan orang yang diperintahkan pada perkara yang ma'ruf atau dilarang dari perkara yang mungkar, apa yang harus dia ucapkan. Maka bab ini akan menjelaskan kepada kita bahwasanya bagi setiap muslim wajib untuk tunduk patuh terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang muslim diseru untuk taat, patuh dan tunduk kepada syariat Allah, maka tidak ada kata-kata yang harus dia ucapkan kecuali dia mengucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Enggak ada pilihan yang lainnya. Jangan seperti ucapan ahlul kitab ketika diseru untuk tunduk patuh kepada syariat Allah, mereka menyatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami bermaksiat. Sehingga orang yang diajak kepada perkara yang ma'ruf, dilarang dari perkara yang mungkar, maka yang harus dia ucapkan adalah sami'na wa ata'na. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dalil yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka sekali-kali tidak, demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai hakim pada perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka beban terhadap apa yang telah kamu putuskan, dan sampai mereka benar-benar berserah diri terhadap keputusanmu. Dalil yang kedua, Allah Ta'ala menyatakan hanyalah ucapan orang-orang yang beriman ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya. Artinya diajak untuk tunduk patuh terhadap hukum Allah dan Rasulnya, agar menghukumi di antara mereka segala perkara yang terjadi di antara mereka, agar mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami mentaati. Dan mereka orang-orang yang beruntung. Maka An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika membawakan tema bab ini, wajibnya tunduk terhadap syariat Allah, hukum Allah. Setelah itu beliau perkuat dengan dalil dari dua ayat yang mulia, yaitu ayat yang ke-65 dari surah An-Nisa dan ayat yang ke-51 dari surah An-Nur. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan diri Allah yang maha mulia bahwasanya mereka para hamba tidak akan beriman dengan sempurna sampai mereka mau menjadikan rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang akan memutuskan segala perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Dan tidak akan sempurna keimanan mereka sampai mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka keberatan, kesempitan atau keraguan terhadap apa yang telah diputuskan oleh Nabi-Nya alaihi salatu wasalam. Sampai mereka benar-benar patuh, tunduk, berserah diri dengan sebenar-benarnya kepada hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa ada penentangan, tanpa ada penyelisihan. Ini menjelaskan kepada kita wajibnya kita untuk tunduk dan patuh terhadap hukum Allah, terhadap syariat Allah dan syariat Rasulnya alaihi salatu wasallam. Dalam ayat yang kedua dinukilkan firman Allah dalam surah Nur ayat yang ke-51. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka adalah dengan mengucapkan kami dengar dan kami mentaati. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka ucapan orang-orang yang beriman yang sesungguhnya, orang-orang yang jujur keimanan mereka, diwujudkan dengan amal soleh mereka, ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya agar menghukumi di antara mereka, apakah nantinya keputusan Allah dan Rasulnya itu mencocoki hawa nafsu mereka atau bahkan menyelisihinya? Hendaknya tetap mengucapkan kami mendengar hukum Allah dan Rasulnya, kami menyambutnya dan kami mentaatinya dengan ketaatan yang sempurna, ketaatan yang selamat dari perasaan terbebani, perasaan-perasaan sempit dalam menjalankan keputusan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau seorang hamba memiliki karakter yang demikian, maka mereka lah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat dari ancaman adzabun nar. Maka ayat ini sekaligus menjelaskan kepada kita kewajiban seorang muslim untuk ta'zim, mengagungkan terhadap sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Untuk kita mendahulukan keputusan atau hukum nabi kita alaihi salatu wassalam, mendahulukan ucapan beliau di atas ucapan seluruh manusia siapapun dia. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Dari Al-Hijrah. Kulu ahadin yukhadu wa yutraku qawlu ila sahibu hadal qabri. Setiap orang boleh diambil, boleh ditolak ucapannya, pendapatnya, gagasannya, kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasul alaihi salatu wasalam. Maka ucapan Rasul, ketetapan beliau, takrir beliau, syariat beliau wajib untuk kita terima. Dengan kita mendengarnya, kemudian kita mentaatinya. Tidak boleh adanya mu'aradhah, penentangan terhadap ketetapan Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak boleh adanya mukhalafah, penyelisian terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Ini sebagai bentuk kesempurnaan iman kita kepada Allah azza wajalla. Maka ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita kewajiban seorang muslim harus mengagungkan sunnah nabinya alaihi salatu wasalam. Wa fihi min al ahadisi hadisu Abi Hurairah al madhkur fi awal al bab qablahu wa ghayruhu min al ahadisi fi, kata An-Nawawi rahimahullah, dalam bab ini terdapat beberapa hadis pendukung hadis Abi Hurairah yang telah disebutkan di awal bab sebelumnya, dan juga selainnya dari hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini wajibnya untuk kita ingkiat, tunduk, patuh terhadap ketetapan syariat. Apakah ketetapan syariat itu mencocoki selera hawa nafsu kita ataukah tidak? Karena Allah menyatakan, wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri. Enggak pantas seorang mukmin laki-laki maupun seorang mukminah, mukmin perempuan, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, kemudian kok mereka memiliki pilihan lain dalam urusan tersebut. Ini perkara yang tidak layak, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun seorang mukminah. Karena kewajiban seorang mukmin maupun mukminah terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya adalah sami'na wa ata'na. Kalau itu berupa perintah, kita hanya berkewajiban untuk mengerjakan apa yang kita sanggupi, apa yang kita mampu. Kalau itu berupa larangan, maka kita tinggalkan secara total, tidak ada tawar-menawar dalam perkara ini. Adapun dalam mengerjakan perintah, maka disebutkan adanya batasan qudrah, yaitu kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Dalam menjalankan beban syariat adalah diukur dengan kemampuan maksimal kita, tidak dengan meninggalkan larangan. Maka tidak diukur dengan kemampuan, karena meninggalkan larangan tidak ada beban badannya, kecuali karena beratnya hawa nafsu kita. Cuma itu saja. Beda dengan mengerjakan syariat, mengerjakan perintah, ini ada beban, sehingga ada tolak ukurnya, itu al-qudrah. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-qudrah mana itu taklid, kemampuan itu barometer, standar dalam seorang itu berkewajiban menjalankan beban syariat. Harus ada qudrah, harus ada kemampuan, maksudnya kemampuan maksimal. Kemudian dibawakan dalam bab ini hadis Abi Hurairah, hadis yang ke-168. Qala An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubadu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibukum bihillah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, tatkala turun pada Rasulullah alaihi salatu wasalam firman Allah, milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Jika kalian menampakkan apa yang ada pada jiwa-jiwa kalian atau kalian menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah, maka Allah akan menghisab kalian dengan sebab itu. kejelekan yang kita tampakkan atau kejelekan yang masih kita sembunyikan dalam benak kita, dengan ayat ini akan diancam, semuanya akan dihisab. Seorang menyembunyikan niat jeleknya, berdasarkan ayat ini kan akan dihisab dia. Maka begitu turun firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-286 dalam surah Al-Baqarah, istadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka terasa berat turunnya ayat ini atas para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka merasa keberatan dengan konsekuensi hukum yang ada dalam ayat ini. Karena apa yang kita tampakkan dari amalan kita, ucapan kita, ataupun yang kita sembunyikan dalam benak kita, masih berupa niatan atau azam atau tekad, itu dihisab oleh Allah. Tentu ini berat. Kalau bagi para sahabat ini hal yang sangat membebani mereka, tentu bagi kita lebih berat lagi kan? Kalau seandainya niatan itu dihisab, kejelekan yang masih tersembunyi dalam hati, belum berwujud ucapan, belum berwujud amal perbuatan, kalau seandainya dihisab, ini hal yang berat. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akhirnya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa baraku ala rukab, kemudian mereka bersimpuh duduk pada lutut-lutut mereka. Faqalu ay Rasulullah kulifna minal a'mali manutik, wahai Rasulullah, kami telah dibebani untuk mengerjakan berbagai macam amalan-amalan yang kami sanggupi, as-salata wal jihad wasiyama wasadaqata. Apakah itu amalan salat dengan segenap konsekuensinya bagi laki-laki, wajib ain untuk berjamaah di masjid. Bukan berjamaah saja yang fardu ain, berjamaah dengan mendatangi masjid ini fardu ain. Kecuali ada udzur. Berarti ketika itu fardu ain, kalau seorang misalnya hanya berjamaah di rumah tanpa udzur, dia berdosa. Ini pendapat yang rajih, yang terkuat dari pendapat para ulama. Kemudian syariat jihad, puasa, sedekah, itu semua kami sanggupi, kata para sahabat. Waqad unzilat 'alaika hadhil ayatu wa la nutiquha, dan sungguh telah turun atasmu ayat ini wahai Rasul, sementara kami enggak ada kesanggupan untuk menjalankannya. Itu yang membebani para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yaitu autuhu yuhasibukum bihillah. Apa yang kalian sembunyikan dalam benak kalian itu akan dihisab, berarti dinilai sebagai dosa. Ini yang menjadikan beban bagi mereka. Siapa yang sanggup? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa asaina. Dipertegas oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Apakah kalian ingin untuk mengucapkan seperti ucapan ahlul kitabain dari kalangan umat sebelum kalian, ketika datang sebuah ketetapan atau syariat, mereka menyatakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami bermaksiat, kami dengar enggak kami taati. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, bahkan kewajiban kalian adalah mengucapkan kami dengar, kami taat, kami mohon ampunanmu wahai Rabb kami, dan kepadamu kami akan dikembalikan. Qalu, ini para sahabat. Begitu mendapatkan bimbingan nasihat dari Rasul alaihi salatu wassalam, mereka langsung menyatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Suratu istijabatihim li sunnati Rasul alaihi salatu wassalam. Ini maziah min fadaili as-sahabah, termasuk keistimewaan dan keutamaan para sahabat. Ketika mengetahui sebuah sunnah yang sahihah, mereka langsung menyatakan kami dengar, kami taati. Gak ada kemudian, oh sebenarnya kami begini, oh ini terasa berat dan seterusnya, gak ada. Kami mendengar, kami taati. Kami mohon ampun pada engkau wahai Rabb kami, kepada engkau kami akan kembalikan. Falammak tara'aha al-qawmu wa dhalat biha al-sinatuhum. Ketika ayat ini sudah ramai dibaca oleh kaum, kemudian lesan-lesan mereka terasa ringan mengucapkannya. Anzalallahu ta'ala fi istriha, maka Allah turunkan setelahnya firman-Nya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tatkala kaum para sahabat mulai saling membacanya, lisan-lisan mereka terasa ringan mengucapkannya, maka setelah itu Allah turunkan firman-Nya, Rasul telah beriman dengan apa yang telah diturunkan padanya dari Rabb-Nya. Demikian juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan para malaikat-Nya dan kitab-kitab-Nya dan Rasul-Rasul-Nya. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari Rasul-Rasul-Nya. Maka mereka akhirnya menyatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati semampu maksimal kami. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dzalik nashahaha Allah ta'ala. Namun tatkala mereka sudah mengerjakan yang dibimbingkan itu, Allah memansuh hukumnya, menghapus hukumnya. Fa'angzalallahu azza wajal, akhirnya Allah turunkan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali atas kesanggupannya. Laha makasabat wa alaiha maktasabat, baginya apa yang dia upayakan, maka atasnya apa yang telah dia upayakan dalam kehidupan dunianya. Rabbana la tu'akhidna, wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami. Inna sina au ahtakna, kalau kami lupa atau kami salah. Qal na'am, maka dia berkata iya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina, wahai Rabb kami, jangan engkau bebankan atas kami beban berat. Isran, sebagaimana engkau telah bebankan atas orang-orang yang sebelum kita. Qal na'am, dia berkata ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, duhai Rabb kami, jangan engkau bebankan pada kami apa yang tidak ada kesanggupan bagi kami untuk mengerjakannya. Qal na'am, maka dia pun menyatakan iya. Allah menyatakan iya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Maka Allah menyatakan ampuni kami, maafkan kami, rahmati kami. Engkau adalah penolong kami, maka tolonglah kami atas kaum yang kafir. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka memang ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, Ini memang terasa berat, terasa oleh para sahabat Rasul Ridwanullah alaihim ajma'in. Sampai akhirnya mereka mendatangi Rasul, bersimpuh di hadapan Rasul. Yang mereka pahami, yang mereka rasa berat, kalau Allah menghisab, menghitung sebagai dosa apa yang terbersit dalam benak kita, meskipun belum berupa ucapan, meskipun belum berupa atau belum berwujud amal perbuatan. Ini kan hal yang berat. Padahal Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan dalam riwayat yang sahih, "Inna Allah tajawaza li ummati ma hadatsat bihi anfusuha ma lam yatakallamu aw ya'malu bihi." Sungguh Allah telah mengampuni khusus untuk umatku bisikan-bisikan jiwanya selama mereka belum mewujudkan dalam wujud amalan dan dalam wujud ucapan. Meskipun yang terbersit dalam benak kita sudah menjadi tekad, meskipun sudah berupa niatan, meskipun telah bercokol lama dalam benak kita, selama belum diucapkan, selama belum diwujudkan dalam amal perbuatan, maka masih masuk dalam kategori apa yang disabdakan oleh Rasul, yaitu perkara yang diampuni oleh Allah. Maka dengan ayat ini dan juga dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang kita baca tadi, menjadi jelas bagi kita bahwasanya segala yang itu dipahami sebagai hadisun nafas, bisikan jiwa, sebelum berupa ucapan, sebelum berupa amal perbuatan, maka itu masuk perkara yang maghfur, diampuni. Perkara yang mutajawas, yang dimaafkan. Berupa apapun. Dalam bentuk karakter apapun, misalnya kekufuran sekalipun, maka tidak akan ditulis sebagai dosa. Tidak terjadi dengannya kemurtadan selama belum diucapkan, selama belum diwujudkan dalam amal perbuatan. Maka tidak jatuh kemurtadan dengan sebab itu. Tidak dituliskan dengannya dosa. Tidak dibatalkan dengannya satu ibadah pun. Sehingga dengan hal yang semacam itu tidak sah talak seorang laki-laki kalau masih berubah niatan. Meskipun sudah berbulan-bulan, berminggu-minggu. Juga tidak sah pemerdekaan budak kalau masih berupa niatan. Dan juga tidak sesuatu pun dari hukuman-hukuman. Apapun itu. Misalnya seseorang muncul bisikan jiwa sampai pada tingkatan ingin murtad waliyadubillah misalnya. Selama belum berubah ucapan atau berupa amal perbuatan, ini termasuk perkara yang diampuni oleh Allah khusus bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ketika sudah berwujud amalan diaplikasikan dalam kehidupannya oleh siapa tadi, maka kalau itu kemurtadan berkonsekuensi hukum nyata dia murtad. Atau kalau dia sudah berbicara mengandung konsekuensi ucapan kekufuran, maka dia baru murtad. dari agamanya. Kalau tidak, kalau masih berupa niatan, suatu yang terbersih dalam hati, itu termasuk perkara yang makfur. Ini perkara penting yang harus antum ketahui. Di antara yang menguatkan hal ini adalah apa yang diriwayatkan dari Rasul alaihi salatu wasalam, di mana Rasul menukilkan hadis qudsi dari Rabb-nya, "Innallaha katabal hasanat was-sayyi'at tsumma bayyana dzalik. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha lahu hasanatan kamilah, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'mal katabaha Allah indahu hasanatan kamilah, wa in hamma bi fa'amilah katabaha Allah sayyi'atan wahidah." Sesungguhnya Allah mencatat amal-amal kebajikan, sebaliknya amal-amal kejelekan semuanya dicatat, yang berupa ucapan maupun berupa amal perbuatan yang besar, semuanya tercatat. Kemudian Allah jelaskan yang demikian itu, maka siapa yang berniat melakukan satu kebajikan belum mengamalkannya, Allah tulis baginya satu kebaikan sempurna. Kalau dia berniat melakukan satu amal kejelekan dan belum mengucapkan dan belum mengamalkannya, Allah akan tuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Kalau dia berniat dengannya kemudian mengamalkannya, Allah tuliskan baginya hanya satu kejelekan saja. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini penjelasan rinci di sini. Insya Allah kita kaji bersama dalam kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.